chochote kile haufanani nishi Bwana, haulinganishi na chochote Bwana. Bwana, unamiliki fame zote chini yako Jehova. Unatawala Bwana, kwa mara nyingine tena unamiliki fame zote. Unatawala Bwana, haufanani haulinganishi. Bwana, haufanani na chochote kile haulinganishi. Bwana, Hallelujah. Amen.